بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi sekaligus juga menunaikan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. فَإِنْ لَمْ يُوْجَدْ أَحَدٌ مِنْ عَصَبَاتِ النَّسَبِ فَإِنْ لَمْ يُوْجَدْ itu sampai situ ya. فَإِنْ لَمْ يُوْجَدُ أَحَدٌ مِنْ عَصَبَاتِ النَّسَبِ وَالْمَيِّتُ عَتِيقٌ فَالْعُسُوبَةُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً. Begini. Fa in lam yujad, kalau tidak ditemukan ahadun satu pun min asobatin nasab, daripada asobat nasab. Asobat nasab yang kemarin tuh yang jumlahnya ada berapa? Yang pertama ada anak, kemudian anaknya anak, kemudian ayah, kemudian kakek, kemudian saudara dan seterusnya. Jadi itu itu asobat. Ini mayit, meninggal tapi enggak punya siapa-siapa. Anak kagak ada, bapak enggak ada, saudara enggak ada, paman enggak ada, ponakan juga enggak ada. Sendirian. Udah mayit sendirian begitu. Wal mayyitu atiqun, dan dia adalah atiq. Mayit ini atiq, dulunya budak kemudian dibebaskan. Mayitnya atiqun. Budak mantan, mantan budak. Fal'usubatu, maka asobahnya, sisa keseluruhan harta yang ditinggalkan. Liman a'taqahu, maka ini mayitnya semuanya hartanya nih kepada si mu'tik, yaitu orang yang membebaskan. Rajulan kana aw imra'atan, baik itu laki-laki atau perempuan. Jadi satu-satunya perempuan yang mewarisi secara asobah dia doang. Al-mu'tiqah. Begitu. Perempuan enggak ada yang asobah. Kalau asobah ma'al goer iya. Asobah bil goer iya. Ntar kita jelasin asobah bil goer kapan. Tapi kalau asobah binafsihi enggak ada perempuan. Satu-satunya perempuan asobah binafsihi itu dia. Siapa? Mu'tiqah. Orang yang membebaskan. Jadi ada Haji Dudung, Haji Andre. Haji Andre meninggal. Anak enggak ada, cucu enggak ada, ayah enggak ada, saudara enggak ada, paman enggak ada. Bilang, dulu kan Haji Andre budak. Dulu kan Haji Andre budak. Emang budak? Budak dulu. Tahun sekian-sekian dibebasin. Sama siapa? Sama Haji Fulan. Waduh. Haji Fulan beli, iya Haji Fulan dia beli, abis dia beli dia bebasin. Gitu. Nah berarti Haji Fulan tuh jadi ahli warisnya gitu. Udah tua kan? Ya yang penting hidup. Gitu. Walaupun udah tua yang penting hidup. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan. Lianna rajulan. Nah kenapa kemudian mu'tik itu si pembebas? Enggak ada urusan keluarga, enggak ada ikatan pernikahan. Kemudian kenapa jadi ahli waris? لأن رجلا أتى برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Karena ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad membawa laki-laki lain. Faqala, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inni ishtaraituhu wa a'taqtuhu. Ya Rasul, ini saya beli orang ini dari budak sebelumnya lalu saya bebasin. Nah, gitu. A'taqtuhu, saya bebaskan dia. Jadi bentuk membebaskan tuh bisa dengan ikrar, ngomong gitu. A'taqtuka, saya bebasin ente. Gitu. Ada yang dengan mudabbar, tadbir. Ntar kalau gue meninggal lu bebas. Itu namanya budak mudabbar. Tadbir, dubur, ujung. Ujung hidupnya dia menjadi pembebasan si budak. Begitu. Ada yang mukatab. Yang mukatab kemarin kita apa namanya. Kita dibayar premi. Lu boleh bebas. Tapi lu kudu bayar. Bayarnya 500 juta. Nyicil tiap bulan 200 ribu. Ya, 200 ribu, 200 ribu, 200 ribu. Itu namanya budak mukatab. Jadi membebaskan tuh bisa aja. Kita, saya punya budak, kemudian dah gue bebasin. Dan hukum budak tuh gak pernah dihapus. Sampai sekarang masih ada. Jadi kapan waktu ntar kalau kita perang begitu sama Cina misalnya begitu. Cina kalah. Itu Jinping tuh jadi budak, bisa itu. Kan ya? Jinping, siapa, Yoming, oh, budak kita punya budak tinggi banget, Yoming, siapa lagi, gitu. Eh, ada orang Indonesia yang ngebelain ini, wah, jadi budak juga dia, jadi musuh, gitu. Namanya perang, siapa misalnya? Jangan, kalau artis Indonesia jangan disebut lah, ntar ada yang rekam, ada yang ngelaporin, berabe, lagi nyontohin budak. Jadi kita bisa membebaskan budak hanya dengan kita ngomong saja. Ada orang datang ke Nabi Muhammad, ya Rasul, ini orang saya beli dari budak sebelumnya lalu saya bebasin. Fama amru mirasihi. Lalu gimana urusan warisannya, ya Rasul? Faqala alaihi salatu wassalam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intaraka asabatan. Kalau dia meninggalkan banyak kerabat yang jadi asobah, berarti kerabat laki. Kan ya, hampir seluruh kerabat laki itu dapat sisa. Kecuali ayah, suami, saudara, seibu. Hah, tuh. Seluruh itu. Itu sih kagak jadi kaidah, karena itu gampang. Seluruh saudara laki, seluruh ahli waris laki-laki itu asobah. Kecuali... seluruh ahli waris laki-laki itu semuanya asobah, kecuali siapa? Suami, ayah ya, tapi ayah dalam keadaan tertentu dapat asobah, suami dan saudara seibu. Nah, jadi saudara seibu sama saudara seayah beda gitu. Kebalikannya, ahli waris perempuan seluruhnya ashabul furud. Dia sudah punya jatah yang tetap, jatah yang pasti oleh Allah, yang dapat asobah cuman satu orang doang, yaitu mu'tiqah. Yaitu orang yang membebaskan budak. Begitu. Kata Nabi Muhammad, intaraka asabatan fal asabatu ahq. Kalau dia mati meninggalkan kerabat laki, itu dia asabah, asabah yang berhak harta warisannya. Fal asabatu ahq. Maka asabah-asabahnya itu yang lebih berhak terhadap harta warisan. Wa illa, tapi kalau kagak, fal wala. Kalau enggak ada asabah, maka yang dapat warisannya dari sisi al wala, begitu. Makanya dari sini nih teman-teman, kita jadi punya apa namanya, semacam asbabul irsi, sebab kenapa orang jadi bisa jadi waris. Pertama, sebabnya nasab. Ini sebab waris. Nasab, itu yang nasab tuh yang kemarin di awal pertemuan 25. 15 kerabat laki, 10 kerabat perempuan, gitu. Kemudian yang kedua adalah pernikahan. Yang dapat pernikahan siapa? Suami dan juga istri. Mertua menantu bukan ahli waris. Mertua menantu bukan ahli waris, maka jangan sok-sokan paling jago warisan kalau urusan warisan mertua. Diam aja. Gitu. Ini mantu kita mantu nih. Ini mertua meninggal. Bagi warisan. Mantu diam aja. Jangan sok. Orang gedek ngeliatnya. Lu gak ada jatah lu di situ. Itu itu mantu yang jadi dari pernikahan yang jadi ahli waris cuman suami istri. Yang ketiga adalah al-wala. Sebab kenapa orang bisa jadi waris itu ala, yaitu al-mu'tik yang membebaskan budak. Nanti ada nomor 4 nih sebab, yaitu status Islam kita. Nanti nih, kita jelasin. Wa fi haditsin akhar, dan dalam hadis yang lain, al-wala'u liman a'taq, yang namanya wala, perwalian itu, wala itu bukan perwalian, ia bisa disebut wala. Wala itu liman a'taq, itu khusus untuk orang yang membebaskan saja. Fa in lam yakun warithun, kalau emang enggak ada sama sekali ahli waris, meninggal dia sendirian nih, kayak siapa ya? Ini orang kaya banget tapi enggak punya saudara siapa? Gagal. Dia meninggal, enggak ada saudaranya nih. Semuanya enggak ada. Dia sendiri-sendiri. Intaqala maluhu ila baitil mal. Maka hartanya jatuh ke baitul mal. Begitu ya. Ini yang kita sebut status. Jadi orang bisa dapat warisan nasab, pernikahan, wala, pembebasan budak, dan Islam. Diwakili oleh baitul mal. Gitu. Kalau ada orang non-muslim wafat di negara Islam, kalau Islamnya pakai syariat gitu, pakai mahkamah syariat, kemarin kita udah bahas. Jadi hartanya tuh dijadiin fai'un. Ya kan, fai'. Nah, kayak fai'. Jadi dibagi 1/5. 1/5 buat baitul mal, 1/5 yang lain buat para mujahidin dan seterusnya. Jadi ini kalau enggak ada ahli waris lagi ke baitul mal gitu. Kata siapa nih? Kata Imam Taqiyuddin al-Isni, bisyartin dengan syarat antakuna masarifuhu, alokasi dana baitul mal itu mustaqimatan, benar. Jadi ada baitul mal, ada. Benar enggak dia nyalurin? Wah, jangan Ustaz. Bayar ke situ duitnya bukan buat muslim. Buat apa? Buat bikin tol. Buat bikin gedung ibu kota baru. Berarti enggak mustaqimah itu namanya. Itu berarti alokasi dananya enggak mustaqimah. Jadi syarat kalau kita enggak ada orang meninggal, enggak punya wali waris, maka boleh itu hartanya dialihkan ke baitul mal dengan syarat masarifuhu mustaqimah. Alokasi dana yang dikeluarkan oleh pihak baitul mal itu benar, lurus sesuai dengan syariat. Ala ma ja'a bihi syar'u syarif, sebagaimana yang datang kepada kita syariat yang mulia. Syariat yang mulia ini begini. Apa baitul mal untuk maslahat muslim? Begitu. Maka yang tidak ada kemaslahatan buat muslim atau di dalamnya bercampur dengan kemaslahatan selain muslim, itu enggak bisa begitu. Fa in lam yastaqim. Kalau masarifnya, alokasi baitul malnya kagak benar, fa in lam yastaqim, enggak lurus, likauni sultani jairan, karena memang sultan penguasanya zalim. Jairan itu artinya zalim. Penguasanya zalim, aw lam tajtami fihi syurutul imamah, atau tidak terkumpul di dalam sultan ini syurutul imamah, di dalam pemimpin ini tidak terpenuhi syarat imamah. Syarat imamah itu gampang, laki-laki mukallaf Islam, kemudian kifayah, punya apa kemampuan begitu. Maka kalau secara apa namanya imamatul uzma kan bukan nih ya Indonesia begitu, tapi kalau dikatakan pemimpin negara ya cukup sah itu. Laki-laki, muslim, kalau benar muslim begitu ya, berakal, balik, kemudian dia merdeka, dan dia punya kifayah ala difa'i wa al-istihad. Dia punya kemampuan untuk mempertahankan negara, begitu, entah dengan dirinya atau dengan alat yang dia punya. Itu udah ada, cukup. Jadi sebenarnya syarat imamahnya udah beres, cuman baitul malnya kagak ada. Kalaupun ada kagak mustaqim. Aulam tajdami fihi syurutul imamah, atau tidak terkumpul di dalam sultan itu syarat imamah ka zamanina hadza, seperti zaman sekarang. Jadi ketika Imam Taqiyuddin Alis ini bikin kitab ini, itu pemimpinnya pada bloon semua itu. Makanya kalau kita baca ini dari awal kan kita demen, karena kejadian yang disebut ini mirip-mirip kan kita. Kalau soal ngomongin pemimpin ini mirip-mirip Imam Taqiyuddin. Qala Syekh Abu Hamid, kata Syekh Abu Hamid Al-Ghazali ini, Abu Hamid Al-Isfirai ini apa Al-Ghazali? Antara dua itu. Tapi kalau Syekh itu biasanya Al-Isfirai ini. La yas'ila yusrafu ila ar-raddi ala dhawil furud. Itu harta. La yusraf ila ar-raddi ala dhawil furud. Tidak dikembalikan ila ar-raddi ala dhawil furud. Ini sih kondisinya kalau ada ini. Jadi kata Imam Abu Hamid Al-Isfirai, antara dua nih, antara Al-Isfirai ini atau Al-Ghazali. Tapi biasanya kalau Syekh ini Al-Isfirai ini. La yusrafu ila raddi. Harta yang tersisa itu tidak dialihkan kepada radd ala dhawil furud. Kepada orang-orang dhawil furud. Contohnya begini. Ada seorang mayit meninggalkan ibu, istri, anak perempuan. Nah, ini semuanya ini nih, apa namanya? Ashabul furud. Ibu dapat 1/6, istri dapat 1/8, anak 1/2. 2, 8, 6, 24. Ya kan 244. 243. 24 12. Iya. 12. 12 tambah 3 15 tambah 4 21. 21. Masih ada sisanya 3. Ini. Ini 3 ini kalau kata yang tersisa itu tidak boleh dirod, tidak boleh diahlikan untuk rod. Rod itu artinya dibalikin. Dibalikin. Kan begitu. Dibalikin ke sini. Jadi yang tadi 24 diganti jadi 21 biar rata semua. Enggak, kata Imam Al-Syurayyi, enggak dibagi qurat ala dzawil furud wala ila dzawil arham. Juga enggak diberikan kepada dzawil arham. Dzawil arham itu ahli waris dari sisi perempuan. Ntar kita jelasin dzawil arham siapa. Kalau yang kemarin kita bahas 15 laki-laki, 10 perempuan itu bukan dzawil arham. Itu ahli waris. Tapi bukan dzawil arham. Dzawil arham ntar ada lagi kita jelasin. Wala ila dzawil arham, tidak juga diberikan kepada dzawil arham. Li'annahu malun lil muslimin. Karena aslinya harta yang tersisa nih dari ahli waris ini 3 nih. Ini adalah hartanya orang muslim. Fala yaskut bifawatil imamil adil. Maka tidak boleh itu jatuh atau dialihkan kepada ahli waris lagi kecuali hanya gara-gara bifawatil imamil adil, hanya gara-gara enggak punya imam yang adil. Kan yang penting sistemnya udah syariat. Ya, pemimpinnya zalim, ya zalim pemimpinnya, cuman tidak berarti ini sisa harta yang mestinya jatuh ke Baitul Mal kita enggak jadiin ke Baitul Mal cuman gara-gara kita enggak demen sama pemimpinnya. Enggak, harus tetap ke Baitul Mal. Kalau Baitul Malnya ada. Sekarang Baitul Malnya kagak ada kita. Begitu. Wasani, pendapat kedua, yuraddu wa yusrafu ila dzawil arham. Itu tadi sisa 3 bagian itu dialihkan ke dzawil arham. Siapa dzawil arham? Dzawil arham ini adalah ahli waris dari, bukan ahli waris dia ya. Dia ntar kita jelasin lah. Pokoknya dzawil arham. Li'anna al-mala masrufun ilaihim. Karena harta itu sejatinya dialihkan kepada dzawil arham. Au ila baitil mali bil ijma'. Atau kepada baitul mal secara ijma'. Fa'idha ta'adhar ahaduhuma ta'ayyan al-akhir. Jadi versinya Imam Al-Isfirai ini. Ntar kalau ada yang keliru bilang ya. Karena tadi kita sebut Abu Hamid itu antara Al-Isfirayini atau Al-Ghazali. Cuman biasanya seingat saya kalau disebutnya Syekh itu Al-Isfirayin, karena kalau Imam Al-Ghazali nyebutnya Imam Al-Ghazali. Jadi harta yang tersisa itu antara dua, sisa warisan. Itu antara dua. Pertama dzawil arham gitu ya. Arham, atau yang kedua baitul mal. Begitu. Maka kalau baitul mal ada, baitul mal. Kalau dzawil arham enggak ada berarti baitul mal. Gitu. Cuman urutannya nomor pertama adalah baitul mal. Makanya nomor lima di sini nih, sebab kenapa jadi ahli waris adalah dzawil arham. Jadi baitul mal didahulukan. Gitu. Itu kata Imam Al-Isfirayni. Qala Ar-Rafi'i, kata Imam Ar-Rafi'i, wa hadha, dan ini nih pendapatnya Imam Al-Isfirayni, ay ar-raddu wa sarfu ila dzawil arham, yaitu dikembalikan harta kepada ahli waris, wa sarfu, dan dialihkan kepada dzawil arham, afta bihi, itu difatwakan akabiru al-mutaakhirin, para apa namanya petinggi, orang-orang besar, ulama besar dari kalangan mutaakhirin. Mutaakhirin itu masanya Imam Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi, itu mutaakhirin dalam pandangan apa, dalam strata tabaqat Asy-Syafi'iyah. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, wa huwa al-ashahhu wa as-sahih, inilah pendapat yang paling sahih dan juga pendapat yang sahih, inda muhakkiki ashabina, dari kalangan muhakkik, para muhakkik pendapat, dari kalangan para muhakkik pendapat-pendapat ashabu syafi'i, wa mimman sahahahu, artinya kata Imam Ar-Rafi'i dan juga itu dikatakan Imam Nawawi, kagak ke baitul mal, baitul mal enggak, langsung ke dzawil arham nih nomor 5, ada sisa nih gitu ya. Tadi contohnya ibu, anak perempuan misalnya, saudari seibu, itu kan ibu dapat 1/6, anak 1/2, anak perempuan, ibu, saudari seibu 1/6, nah ada sisanya nih, ini kan 12 ya, 2, 6, 2, baru 10, sisanya 2, sisa 2. Aduanya ini kemana? Ya kan, apakah balik ke sini semua? Ah, itu sebagai rod gitu ya, rod dan, atau dua ini ke dzawil arham? Kata Imam An-Nawawi, yang benar tuh langsung ke dzawil arham. Gitu. Apalagi kalau ini nggak ada, yang ini kagak ada nih, berarti semua hartanya kemana? Ya dzawil arham. Gitu. Ke dzawil al-arham. Wa mimman sahaha wa afta bihi Ibnu Suraqah, yang mensahihkan pendapat ini ke langsung ke dzawil arham adalah, dan difatwakan Ibnu Suraqah wa Sahibul Hawi, dan juga pengarang kitab Al-Hawi. Al-Hawi maksudnya Al-Hawi Kabir ni Al-Mawardi ya. Wal Qadi Husain, dan juga Al-Qadi Husain wal Mutawalli wa akharuna, dan juga banyak yang lain. Qala Ibnu Suraqah, Imam Ibnu Suraqah mengatakan, wa huwa qawlu 'ammatul masyayikhina, itu pendapat kebanyakan guru-guru kami. Jadi memang pendapat populer sekarang tuh dibalikin rod gitu. Tapi ternyata pendapat Syafi'i itu dzawil arham, dibayar kepada dzawil arham. Wa alaihi al-fatwa al-yawm, dan inilah yang difatwakan hari ini, fil amsar, di banyak kota. Wa naqalahu al-Mawardi an madhhab Syafi'i, Imam Al-Mawardi menukil ini dari madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Faqala, kemudian beliau mengatakan, Syekh Abu Hamid fi mukhalafatihi wa ghalita, dan kayaknya salah, bukan kayaknya salah, itu salahnya tuh parah, bahasa Indonesia begitu, parah tuh Syekh Abu Hamid, parah tuh salahnya. Wa inna ma madhhabu Syafi'i, madhhab Imam Asy-Syafi'i, fi man'ihim idza istaqama amru baitil mal, dan masalah madhhab Imam Syafi'i itu melarang, begitu, melarang kepada dzawil arham kalau istaqama amrul baitul mal, kalau lurus itu baitul mal lokasinya. alokasi dana yang dikelola Baitul Mal lurus, maka Dzawil Arham nggak dapat. Tapi Baitul Mal sekarang kagak benar, makanya jatuhnya ke Dzawil Arham. Wallahu a'lam. Qultu, saya bilang, kata Imam Taqiyuddin Alis nih, kalau saya bilang begini, qala al-Mawardi, Imam Al-Mawardi mengatakan, wa ajma'a 'alaihi al-muhassilun, muhaqqiqun atau muhassilun, Ustaz Paiwan. Di kitab saya ini muhassilun. Tapi di beberapa kitab teksnya namanya muhaqqiqun, tapi muhassilun atau muhaqqiqun sama aja, dua-duanya punya maksud yang sama. Saya sempat nyari di kitab ini kan kitab Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir. Kagak ketemu teksnya nih. Cuman muhaqqiqun atau muhassilun maksudnya sama. Wa ajma'a 'alaihi al-muhassiluna, seluruh al-muhaqqiqun, ulama-ulama yang berstatus pentahqiq mazhab itu berijma, telah bersepakat. Wa muqtada qadamil jami', dan inti daripada perkataan jamaah itu, perkataan kesepakatan daripada muhaqqiqun, annahu la yajuzu daf'u ila al-imamil ja'ir. Enggak boleh sisa harta warisan atau harta warisan seluruhnya yang enggak ada asobahnya ilal imamil ja'ir dibayarin kepada pemimpin yang zalim, kagak boleh. Enggak boleh. Falau dafa' ilaihi, nanti kalau dibayarkan ke dia, nih ada apa namanya, asama walazimat daman li ta'addihi, maka dia telah bermaksiat, karena bermaksiat berarti dosa, wala zimat doman, dan dia wajib ganti. Gitu. Misalnya nih, contoh, tadi nih, apa namanya, ada ibu, anak, perempuan, kemudian saudari, atau dua aja lah gitu ya, dua aja nih, gini. Biar kelihatan gede. Ibu kan 1/6, anak 1/2. Kan begitu. Maka kan ininya 6 nih. 6. Ini 2, ini 6. Begitu. 6. Kan? 3. Kan ya. 3 per, ya kan? 6 sama 2 penyebutnya jadi 6. 6 bagi 6, 1, 1. 1, 6 bagi 2, 3. 3 kali 1, 3. Nah, gini nih. Jadi kan 4 nih. Berarti kan sisanya ada 2. Ini 2, ini sisa. Sisanya ada 2. Katakanlah 2-nya ini nilainya 2 miliar. Karena 6 ini 6 miliar nih. Ini 2-nya 2 miliar. Kemana nih sisanya? Nggak dibalikin lagi aja nih ke dia nih, jadi rod gitu. Jadi rod, dan kata Imam Syafi'i, enggak, jangan ke. Maka dua ini jatuhnya ke Dzawil Arham. Sebenarnya sebelum Dzawil Arham ada Baitul Mal. Cuman kalau Baitul Mustaqimah, enggak kita kasih. Dan seluruh muhakkik kita telah mengatakan, memberikan sisa harta warisan kepada pemimpin zalim haram. Kalau terjadi, ini beneran 2 miliar dikasih ke Baitul Mal yang dikelola sama pemimpin zalim, begitu, yang ngurusin rakyat enggak tapi mau kepilih mulu, begitu, maka yang fatwain itu dia telah aso, berarti telah terbaksiat, bermaksiat, lazimahu ad-doman, dan dia juga wajib ganti tuh 2 miliar. Lagi sih jadi ustaz jilat mulu ke penguasa. Ustaz ulama deket banget sama penguasa, mau nyari apa sih, kan nyari proyek. Iya. Tapi kalau pemimpin dekat sama ustaz kan beda cerita, minta doa. Gitu. Tapi kalau ustaz ulama deketin pemerintah, mau apa coba? Jatuh-jatuhnya minta proyek, dosa itu. Asa dia berdosa, walazimahu dhoman, dan dia wajib ganti itu 2 miliar li ta'addihi, karena dia menyengaja melalaikan kewajiban. Itu diberikan kepada Dzawil Arham, malah justru dibalikan kepada pemimpin yang zalim. Fa'ala sahih. Maka menurut pendapat yang sahih, yuraddul mal ala ahli al-furud ala al-asah ghair az-zawjaini. Gitu. Fa'ala sahih. Maka menurut pendapat yang sahih, ya, menurut pendapat yang sahih justru yuraddu al malu ala ahli furud, dikembalikan harta kepada ahli ahli faraid, kepada ahli furud, ashabul furud, alal asah, menurut pendapat yang sahih, ghairu zaujaini, selain dua suami dan istri, ala qadri furudihim in kana hunaka ahlu fardin. Kalau memang di sana ada ahlu fardin, fa in lam yakun hunaka ghairu zaujaini, kalau enggak ada zaujaini, enggak, kalau enggak ada ahli waris selain dua suami atau istri, surifa ila dzawil arhami fil ashah, maka dialihkan itu harsi seharta kepada dzawil arham. Begitu. Jadi ada tiga nih versi Imam Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i. Ya. Ini benar nih, baik. Enggak apa-apa nah. Jadi sisa harta dikemanain? Sisa harta warisan. Sisa harta warisan dikemanain? Sisa warisan. Yang pertama, Baitul Mal. Kalau Baitul Malnya lurus, mustaqim. Gitu ya. Kalau enggak ada Baitul Mal, begitu, maka yang kedua, Dzawil Arham. Dzawil Arham. Gitu. Ini pendapat pertama. Tapi pendapat kedua, sisa harta warisan itu langsung dikembalikan. Dikembalikan kepada kepada ahli waris dalam bentuk itu tadi, urad gitu. Ini pendapatnya Imam Taqiyuddin Al-Hisni nih. Al-Hisni ini pendapatnya nih. Dibalikan kepada ahli waris tadi itu. Dan itu pendapat yang sahih. Tapi kalau ahli warisnya ke selain dua ini ya, selain suami istri. Ini saya contohin nih pendapatnya yang kedua. Pendapat keduanya Imam Taqiyuddin Al-Hisni, yaitu pendapat Imam, saya contohin tadi, ada ibu kemudian anak perempuan. Kemudian satu lagi lah biar banyakan. Saudari udah kampus salah. Ini dua deh. Ibu dapat 1/6, anak dapat 1/2, anak perempuan. Berarti kan ini dapatnya 1/6. Begitu ini 3/6. Ya. Ini bukan 4 nih. Sisanya 2. Sisanya ada 2. Maka dua ini teman-teman itu dibalikin ke sini. Jadi ibu anak. Maka yang tadinya pembilangnya 6 itu kita ganti jadi 4. Udah. Jadi 4 aja. Jadi ibu dapat 1/4, anak perempuan dapat 3/4. Udah begitu. Dibalikin. Itu kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Itu dikembalikan ke rod selain suami istri. Tapi kalau ahli warisnya cuman istri, misalnya begitu ya. Ada orang meninggalnya cuman istri doang. Nah, mereka kan dapat 1/4 nih. Sisanya ada 3/4. Sisa 3/4. Ya kan, maka 3/4 sisa ini kemana? Ke istri? Enggak, istri bukan dapat, bukan ahlu rod. Dia enggak bisa dibalikin. Maka 3/4 ke dzawil arham. Gitu. Dzawil arham. Nah, pembagian 3/4 dzawil arham itu bagi semua, diratain. Enggak ada 1/2, pokoknya sisanya semua buat dzawil arham yang ada. Dibagi rata itu mereka kalau mereka banyak. Wa hal yahtasu bihil fuqara, apakah khusus itu yang namanya dzawil arham yang fakir-fakir doang? Au yusrab ilal ahwaji fal ahwaji amla, atau dialokasikan kepada yang butuh, yang maksudnya dari dzawil arham nih kan ada nenek al-fasidah, kemudian ada cucu laki-laki dari anak perempuan. Itu kan juga dzawil arham. Itu apa namanya? Dibagiinnya secara rata apa dibagiin yang butuh aja? Dibagiin yang butuh aja apa secara rata? As-sahihu, pendapat yang sahih, annahu yusrab ila jami, itu dibagiin secara semuanya. Wahal ala sabilil maslahati am ala sabilil irsi, apakah dibagikan secara maslahat atau sabilil irsi, atau jalannya waris, ngikutin patokan waris 1/2? Enggak. Wajhani, ada dua pendapat. Qala Rafi'i, kata Imam Ar-Rafi, asbahahuma, yang paling dekat, maksudnya paling benar dari yang kedua, bi asil mazhabi, dengan pokok daripada ajaran mazhab, annahu ala sabilil maslahah, pembagiannya karena sebab maslahah. Artinya kagak usah pakai 1/2, udah bagiin aja rata semua. Wa qala Nawawi, kata Imam Nawawi, as-sahihu alladhi 'alaihi jumhurul ashab, pendapat yang sahih sesuai dengan pendapat kebanyakan ashabu syafi'i, annahu yusraf ila jami'ihim, diberikan kepada seluruh adzawil arham ala sabilil irsi, yaitu dengan tata cara kewarisan. Berarti tata cara kewarisan itu juga ada yang menghalangi dan seterusnya. Wallahu a'lam. Wa dzawil arham, nah ini dijelasin. Dzawil arham ini siapa? Ini sebagai penutup. Ini siapa yang disebut dzawil arham? Siapa yang disebut dzawil arham? Wah, ini pagi hari ini lumayan banyak materinya nih. Dzawil arham siapa? Kullu qaribin laisa bidzi fardin wala asabah. Setiap kerabat yang bukan asabah, dia bukan juga ahlul faraid, bukan ashabul furud, dia bukan asabah, dia namanya dzawil arham. Wa tafsiluhum, dan ringannya dzawil arham. Rinciannya pertama siapa? Yang pertama dzawil arham, kullu jaddin wa jaddatin wa jaddatin saqitaini. Kakek atau nenek yang sakit, yang tidak merupakan ahli waris, karena dia disebut al-jaddu, al-jaddu al-fasid. Mayat kan punya ayah. Ayah, ibu, nah gitu. Ini ayahnya ayah, kakek. Nah, ahli waris. Kita cantreng, treng, gitu. Nah, ibu nih yang jadi masalah nih. Ibu kan punya ayah, kakek, ada nenek. Ini nenek ahli waris, kakek nih bukan ahli waris. Teng. Gitu. Itu bukan apa namanya bukan ahli waris. Kemudian apa, ini dia punya nenek, misalnya neneknya ibu nih gitu, itu juga bukan ahli waris. Nah, jadi yang namanya ashal jadi dzawil arham nih, dia nih dzawil arham nih, bapaknya ibu, kakek, dan termasuk neneknya ibu, itu adalah jadd al-fasidah gitu. Gimana tuh, apa namanya, nomor satu berarti kakek ya. Pokoknya kan yang kemarin kita singgung, yang nama definisinya al-jaddul fasid itu kullu jaddin adla ilal mayyit bil unsa, setiap kakek yang nyampe kepada pewaris itu bil unsa, dengan penyambungnya perempuan, itu namanya kakek nenek sakit, bahasa Indonesia apa, yang ya udah yang sakit aja, yang gugur. Nah, itu dzawil arham. Yang kedua siapa? Yang kedua al auladul banat. Cucu. Cucu dari anak perempuan. Wa banatul ikhwah, anak perempuan keponakan. Keponakan dari saudari ini perempuan gitu, keponakan mana sih, auladul akhwat gitu, banatul ikhwah, salah nih. keponakan perempuan dari saudara laki-laki. Yang keempat, banat auladul akhwa. Auladul akhwat, keponakan laki dari saudari. Nah, saudari perempuan. Itu namanya dzawil arham. Mana lagi? Banu, kalau aula itu laki perempuan, berarti ini keponakan, seluruh keponakan, baik laki-laki atau perempuan. Baik keponakan aja nih, keponakan laki dan juga perempuan. Gitu. Wabanul ikhwah lil'um. Wabanu al-ikhwah lil'um. Dan anak perempuan dari saudara si ibu. Nomor lima, keponakan perempuan dari saudara seibu, saudara ya, saudara si ibu. Wal ammu, dan juga paman dari ibu. Nomor 6, paman dari ibu. Nomor 7 siapa? Wa banatul a'mam, anak perempuan, sepupu berarti ini. Sepupu perempuan dari paman. Dari paman apa nih? Seluruh paman. Wal ammat, dan juga bibi. Nomor 8, bibi. Bibi. Nomor 9 siapa? Oh, bibi dari ayah. Nomor 9 itu bibi dari ibu. Begitu. Wal akhwal, ini anak-anak daripada khal. Iya. Oh, akhwal itu, mohon maaf. Nomor 10. Akhwal itu paman. Paman dari ibu. Gitu. Kan yang ahli waris, ini paman dari ibu. Oh, ini bibi nih. Mana sih penghapus? Nah, ini nomor 6, bibi. Bibi dari ayah. Bibi dari... Coba ulang. Yang pertama, kullu jaddin wa jaddatin sakitain. Yang kedua, auladul banat, cucu daripada anak perempuan. Semuanya cucu, apa namanya, cucu laki dan cucu perempuan. Yang ketiga, banatul ikhwah, keponakan perempuan dari saudara laki-laki. Yang keempat, auladul akhwat, keponakan laki perempuan dari saudari perempuan. Banul ikhwah lil anak daripada saudara seibu, keponakan pria dari saudara seibu. Iya, dari saudara seibu. Wal am, ini nomor 5. Yang keenam, wal ammu lil am lil am lil paman nih, benar berarti ini. Paman, paman seibu. Paman seibu. Wa banatul a'mam, banatul a'mam, anak perempuan paman, sepupu perempuan dari paman, benar. Wal ammat, bibi dari ayah. Wal khalat, bibi dari ibu. Wal akhwal, paman dari ibu. Wallahu a'lam. Itu yang kita sebut dengan istilah dawil arham, ada 10 anggota. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut besok hari Rabu, dan teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini hari Selasa kita tetap ada yang namanya pembacaan kitab Jawahir Al-Kalamiyah. Insyaallah nanti kira-kira jam 9 kita live lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Insyaallah dzawil arham dan beberapa masalah yang lain yaitu tentang rad kita akan lebih jelas di pertemuan besok. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan juga kecukupan juga serta kemampuan untuk bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan mohon koreksi dari para asatid, guru-guru, para tokoh, para ajengan jika mengikuti atau menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.